6 juta. Ya. Jadi kalau dia bersyirikat harus dibagi 3. Nah, baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Pemberian orang yang sakit. Dan Ibnu Qudamah di sini hanya menyebutkan 4 perbedaannya antara apa? Antara wasiat dan apa? Atiyah. Antara wasiat dan pemberian. Nah, ada perbedaan yang lain. Ya, kalau wasiat itu syah bagi siapa yang masih di dalam kandungan. Ya. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Kalau pemberian tidak syah. Kalau pemberian tidak syah. Nah. Ya. Baik. Kemudian perbedaan yang kedua, budak yang mudabbar itu hanya syah di dalam wasiat. Kalau pemberian tidak. Kalau pemberian tidak. Kalau dia berkata engkau, kalau saya meninggal, kamu bebas. Maka itu harus bermakna wasiat. Tidak boleh diartikan kepada apa? Kepada pemberian. Ya. Kemudian pemberian itu khusus berkaitan dengan harta. Khusus berkaitan dengan apa? Harta. Adapun wasiat, dia bisa berkaitan dengan harta dan bisa berkaitan dengan hak-hak. Ya. Kalau wasiat saya berikan mobil, rumah, harta kaitannya. Tapi itu kalau pemberian ya, kalau pemberian saya beri rumah, mobil. Tapi kalau wasiat boleh saja. Dia katakan ini kalau saya meninggal, manfaat rumah ini adalah milik kamu. Dia hanya memberikan apa? Manfaatnya saja. Itu boleh ya dalam wasiat. Baik. Dan akan datang ya bahwa wasiat ini syah dari orang yang dihajar. Kalau dia masjur, dihajar karena safih, karena gurama, wasiat syah. Tapi pemberian tidak. Kalau dia sudah dihajar hartanya, tidak boleh dia memberi. Tidak boleh dia apa? Tidak boleh dia memberi. Baik, itu beberapa perbedaan dan sebenarnya masih ada perbedaan-perbedaan lain. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, bab berikutnya, pembahasan berikutnya Kitabul Wasaya, kitab tentang wasiat. Iya. Ada 11 pembahasan di sini dari Kitab Al-Wasaya. Yang pertama adalah definisinya. Ya, Al-Wasaya jamak dari apa? Wasiyah. Sama dengan apa ya jamaknya? Atiyah. Ya. Secara bahasa, wasiat itu adalah suatu janji yang diberikan kepada seseorang, diarahkan kepada seseorang, suatu perikatan yang diarahkan kepada seseorang. Nah, jadi kalau dikatakan awsa ilayya fulan, si fulan berwasiat kepadaku, maka itu artinya dia telah mengambil apa namanya janji terhadapku untuk hal itu. Nah, dan secara istilah wasiat adalah at-tabarru' bil mal ba'dal mauti wa at-tasarruf bil haqq. Iya. Wasiat adalah memberikan harta setelah kematian. Atau dia melakukan tasarruf pada hak yang diberikan. Iya. Jadi kaitannya memang dengan tabarruk dan apa? Wasiat, tasarruf. Pemberian dan hak untuk bertindak, menggunakan, berbuat di dalamnya. Ya, karena itu tadi kita sebut ya bahwa wasiat kaitannya dengan harta, kaitannya dengan apa? Hak-hak juga. Ya, kalau harta saja dikatakan tabarruk ya, tapi karena ada hak-hak, maka itu tasarruf namanya. Ya. Kelayakan di dalam bertindak, menggunakan dan yang semisal dengan itu. Dan wasiat adalah hal yang diperbolehkan. Di dalam Al-Quran disebutkan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Setelah wasiat yang diwasiatkan atau ada dain, hutang. Nah, baik. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wasiat. Apa hukum wasiat? Hukum wasiat itu tergantung apa sebab wasiatnya. Ya, karena itu kata para ulama, wasiat bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Iya. Dia menjadi wajib kapan? Iya. Kalau dia punya hutang terhadap orang, ada hutangnya terhadap orang dan dia tidak punya bukti untuk hutang itu, maka dia wajib berwasiat. Misalnya A meminjamkan saya uang 10 juta. Tidak ada yang tahu bahwa saya ini berhutang dari si A, kecuali hanya kami berdua saja. Ya. Dan tidak ada bukti, tidak ada hitam di atas putih. Maka di sini saya, karena misalnya saya pinjam uang dari si A 10 juta, hanya kami berdua yang tahu, maka saya wajib menulis wasiat. Kalau saya berhutang dari siapa? Si A 10 juta. Agar supaya ya. Kalau misalnya saya meninggal, ahli waris menutupinya dari apa? Warisan. Demikian. Ini bentuk yang wajib. Dan diantara bentuk yang wajib juga, dia berwasiat kepada karib kerabat. Iya. Karib kerabat, apabila karib kerabatnya itu miskin, sedangkan orang yang memberi wasiat adalah orang yang kaya dan keturunannya juga kaya, maka di sini wajib dia berwasiat. Ya, dan ini kewajibannya berdasarkan ayat, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan ala al muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian apabila kalian sudah mendekati ajal, dan apabila seorang memiliki harta yang banyak, diwajibkan dia berwasiat kepada untuk kedua orang tuanya, karib kerabatnya. Iya, misalnya kedua orang tuanya miskin, dianya kaya, ahli warisnya juga kaya, misalnya kecukupan. Iya, maka diwajibkan dia berwasiat. Saya wasiatkan dari hartaku untuk sepertiga dari hartaku misalnya untuk kedua orang tuaku, ya. Atau misalnya dia sebut beberapa orang dalam wasiatnya. Baik. Iya. Adapun tadi berkaitan dengan masalah hak, ya, kalau misalnya dia punya hak yang wajib dia tunaikan pada orang lain, itu dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim penjelasannya. Rasulullah bersabda, "Ma hakum bi muslimin lahu syai'in yusi bihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indah." Tidak ada satu hak pun milik seorang muslim, ya, yang punya sesuatu terhadapnya kecuali dia dua malam dia wajib berwasiat. Dalam dua malam itu, ya, wasiatnya sudah berada di sisinya. Baik. Kemudian wasiat bentuk kedua, ada wasiat yang disunnahkan. Ini apabila dia misalnya memiliki harta, si pewasiat yang memberi wasiat adalah orang yang kaya, punya harta. Iya. Dan ahli warisnya juga kaya. Maka yang seperti ini disunnahkan dia berwasiat kepada siapa yang selain kerabatnya. Kalau misalnya dia tidak ada kerabat yang dia beri, ya, sunnahkan dia berwasiat misalnya untuk bentuk dari kebaikan, untuk proyek kebaikan, ya, dia berwasiat. Apa saja diwasiatkan? Yang jelas dalam hal yang sifatnya kebaikan dan ketaatan. Wasiat yang ketiga, ada wasiat yang makruh. Nah, ini kalau hartanya sedikit, ahli warisnya juga kekurangan, ya, kemudian dia berwasiat lagi, ini makruh, ya. Tapi bukan tidak boleh. Hukumnya apa? Makruh. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka an tad'a warasataka aghniya'a khairan min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka sebagai orang-orang yang kekurangan, menadahkan tangannya kepada manusia. Iya. Kemudian wasiat yang keempat, wasiat yang diharamkan. Ini kalau dia berwasiat untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Wasiat yang seperti ini adalah wasiat yang diharamkan. Jelas ya? Nah, Allah telah mengingatkan setelah disebutkan dua ayat tentang warisan, di ayat yang ketiga setelahnya Allah berfirman, "Wa may ya'ti Allahu wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasannya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya dan untuknya siksaan yang menghinakan. Ini ayat walaupun umum ancamannya untuk semua orang yang melanggar pembahasan wasiat atau pembahasan warisan, tapi masuk juga di dalamnya orang yang berwasiat dengan wasiat yang apa? Melanggar dan dalam bentuk maksiat. Dan Nabi telah bersabda, la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris, sebab itu adalah wasiat maksiat. Jelas ya? Di antara ahli warisnya semuanya berhak mendapat warisan. Ketika dia berwasiat khusus, maka ini namanya dia berbuat kezaliman. Karena itu ditegaskan tidak ada wasiat bagi orang yang mewarisi. Nah, baik. Jadi selesai sudah ya tentang hukum wasiat itu. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah membawakan hadis yang merupakan pokok pembahasan, salah satu pokok pembahasan dasar dalam wasiat. Kata beliau, ruwiyan Sa'ad, diriwayatkan dari Sa'ad, yaitu Sa'ad siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Annahu qala qultu ya Rasulullah. Beliau berkata, saya berkata wahai Rasulullah, qad balagha bi al-juhd ma tara. Telah sampai kepadaku dari al-juhd, kepayahan apa yang kamu lihat. Ya, waktu itu Sa'ad sedang sakit parah ya. Sedang sakit parah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, khawatir beliau akan meninggal. Sa'ad berkata, wa ana du malin. Saya ini adalah orang yang punya harta. Wa la yarithuni illa ibnatun, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan saya. Ya. Maka kata Sa'ad, apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la, maka Nabi berkata tidak boleh. Qultu fasyatru. Qultu ya. Fasyatru, kalau mau dibaca syatru boleh, baca syitri boleh. 1/2. Kata Nabi lah, 1/2 juga tidak boleh. Qultu fasulus. Ya, kata saat kalau begitu 1/3. Qala as-sulus wa sulusu katsir. Nabi berkata 1/3 tidak apa-apa, tapi 1/3 itu sudah sangat banyak. Ya, maksudnya 1/3 boleh, tapi afdalnya lebih kurang daripada apa? 1/3, begitu maksudnya. Iya. Karena itu akan datang nanti ya, Ibnu Qudamah katakan, ya. Kalau dia banyak harta afdalnya, dia 1/5 saja yang diwasiatkan, 1/5 afdalnya. Sebab 1/3 itu paling banyaknya. Kemudian Nabi menjelaskan ilahnya. Innaka antada'a warasataka agniya'a khairun min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Kamu kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, mereka menadahkan tangannya kepada manusia. Baik. Ini syariat dasar tentang bolehnya berwasiat. Dan secara umum tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya berwasiat. Di hadits saat ini terdapat kesunahan mengunjungi orang yang sakit. Ya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat pembolehan orang yang sakit itu mengabarkan kondisi dirinya. Kalau pengabarannya hanya sekedar pengabaran, bukan dalam bentuk mengeluh atau berkeluh kesah. Nah, dan di dalam hadits ini juga terdapat ya, istisyarah, mengambil pertimbangan dari orang-orang yang berilmu dan mengambil fatwa pada perkara-perkara yang dihadapi. Dan terdapat bahwa wasiat tidak boleh lebih daripada berapa? 1/3 harta. Dan terdapat bahwa 1/3 itu jumlah paling banyak. Ya, kalau bisa kurang daripada itu lebih afdal. Nah. Baik, dan terdapat bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan. Ya, dan terdapat juga di dalam hadis bahwa memberi nafkah kepada anak-anak itu dari ibadah yang sangat agung, sangat besar. Tapi ini adalah ibadah yang besar apabila disertai dengan niat yang baik. Disertai dengan niat yang baik. Nah, ya, dan terdapat di dalam hadis ini ya, penyebutan apa itu illah seorang mengumpulkan harta. Bahwa kadang seorang itu dia mengambil sebagian dari dunia, ya, bukan untuk berbangga-bangga dengannya, tapi hanya untuk mencukupi dirinya supaya tidak menadahkan tangannya kepada orang lain. Dan ini dari niat yang baik, dari hal yang baik. Nah, kemudian selesai ya setelah menyebutkan hadis. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan kesunahan bagi pemilik harta banyak untuk mewasiatkan 1/5 hartanya. Kata Ibnu Qudamah, "Wa yustahabbu liman taraka khairan al-wasiyatu bi khumusi malihi." Disunahkan bagi orang yang meninggalkan khairan. Apa itu khairan? Khairan di dalam ayat ini artinya harta yang banyak. Nah, artinya adalah apa? Harta yang banyak. Ya, dan khairan, al-khair bermakna harta yang banyak itu di dua tempat dalam Al-Quran. Tempat yang pertama yang saya bacakan tadi dari surah Al-Baqarah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Apabila dia meninggalkan khairan. Khairan di situ adalah apa? Harta yang banyak. Tempat yang kedua di mana? Saya tidak dengar. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ya. Di situ khair umum ya, semua jenis khair. Dia bukan harta banyak. Harta sedikit pun boleh diinfakkan. Ada tempat yang kedua. Saya kira semua antum hafal insyaallah. Hah? Apa? Lan tanalul birra. Ya, albir itu ya, bukan khair. Ayo di juz amma saya dekatkan. Saya sudah bilang sama antum semua insyaallah antum hafal. Di surah Al-Adiyat. Nah, ini kalau enggak tahu sudah. Saya kasih perhitungan nanti. Apa ayat dari surah Al-Adiyat? Hah? Apa? Enggak dengar sih, saya angkat suaranya sedikit. Apa? Wal-Adiyati dhabaha fal-Muriyati qadaha fal-Mughirati subaha. Terus? Fa'atharna bihi naqa'a fa'wasatana bihi jama'a. Terus? Innal insana lakanud wa innahu ala dharika la syahid wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ya, al-khairi itu bukan kebaikan. Dia cinta harta banyak. Harta, dia ingin cari harta banyak. Syadid memang. Karena itu kata Nabi SAW, "Lau anna libni Adam wa dia ini min dahab labataga ilaihima talita." Andai kata anak Adam punya 2 lembah emas berisi emas, dia cari lagi lembah ketiga. Masya Allah, hartanya 2 lembah emas sudah tidak terhitung berapa banyaknya. Mungkin 7 keturunan tidak habis. Bersamaan dengan itu dia ingin cari lagi lembah yang ketiga. Ya, ingin mencari apa? Lembah yang ketiga. Baik, jadi khair dia bermakna harta yang apa? Harta yang banyak. Nah, kata beliau, ada kemungkinan ya ada kata khair yang lain bermakna harta yang banyak dalam Al-Quran. Cuma ini 2 tempat yang saya ingat sekarang ya. Kata beliau, "Wa istahabbu liman taraka khairan al-wasiyatu bi khumusi malihi." Ya, disunnahkan bagi siapa yang meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak, dia berwasiat dengan 1/5 hartanya. Nah, dia berwasiat dengan 1/5 harta. 1/5. Kenapa tidak dikatakan 1/3? Karena memang Nabi sudah berkata as-sulus wa sulusu kathir. Ya. Dan telah syah dari Ibnu Abbas hal tersebut. Ya. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Alladhi yusi bil khumus afdal min alladhi yusi bil rubu'." Orang yang berwasiat dengan seperlima itu lebih afdal daripada orang yang berwasiat dengan seperempat. Walladhi yusi bil rubu' afdal min alladhi yusi bil thuluts. Orang yang berwasiat dengan seperempat itu lebih afdal daripada orang yang berwasiat dengan sepertiga. Baik. Kemudian setelah menjelaskan ini, Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan syarat-syarat wasiat. Ya. Beberapa syarat tentang wasiat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa tashihhul wasiyatu wat tadbiru." Dan syah wasiat dan tadbir. Tadbir ini apa tadi? Mudabbar itu ya. Kan datang di pembahasan tadbir, ada pembahasan khususnya. Mudabbar. Ya, dia masuk di wasiat sebenarnya, tapi dipisahkan oleh Ibnu Qudamah di sini karena mungkin sebagian orang tidak menyangka bahwa dia masuk juga di pembahasan apa? Wasiat. Ya. Syah wasiat dan tadbir min kulli man tashihhu hibatuhu. Dari orang yang syah untuk menghibahkan. Jadi ini syarat yang pertama, orang yang boleh berwasiat. Orang yang boleh berwasiat atau memberi wasiat atau bahasa ininya al-musi, ya. Disyaratkan hibahnya adalah hibah yang dibolehkan. Nah, sudah berlalu ya. Orang yang boleh melakukan hibah dia harus apa? Jaizut tasarruf. Nah, baik. Ini si orang yang berwasiatnya, hibahnya syah. Iya, karena itu tidak syah hibah dari orang yang tidak syah hibah dari orang yang majnun, orang yang gila. Dari anak kecil yang belum mubayyiz, dari orang yang dihajar karena bangkrut. Nah, maka kalau hibahnya tidak syah, wasiatnya juga tidak syah. Iya. Baik, kemudian kata beliau, ya, ya. Jadi setiap orang yang syah hibahnya, saya tegaskan lagi ya, syarat orang yang syah hibahnya dia akil, balig, rasyid, dan memiliki barang yang dia hibahkan. Kemudian kata beliau, wa minas sabiil akil. Dan boleh juga hibah itu dari anak kecil yang akil. Bukan semua anak kecil ya, tapi anak kecil yang sudah apa? Akil mumayyiz. Iya. Ini dianggap syah oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ya. Dan ini ada asar dari Umar Ibn al-Khattab. Beliau membolehkan hal itu. Membolehkan hal tersebut. Nah, dan memang di pembolehannya, ya, ketika Umar membolehkan wasiat anak kecil dari Ghassan itu, ya, itu tampak bahwa wasiat si anak kecil adalah wasiat yang bagus, wasiat yang baik. Ya, karena itu hendaknya disyaratkan pada wasiat anak kecil yang mumayyiz itu hendaknya wasiatnya pada wasiat yang baik. Tidak ada dosa di dalamnya. Kemudian disyaratkan juga wasiat itu tidak membahayakan si anak kecil. Nah, baik. Ini yang kedua yang boleh berwasiat. Kemudian kata beliau, wal mahjur alaihi li safah. Kemudian yang boleh berwasiat juga adalah orang yang dihajar karena safahnya, karena dia safi. Adapun dihajar karena dia ikhlas tadi, karena dia bangkrut, ini tidak boleh berwasiat ya, sudah kita terangkan. Sebab dia hibahnya tidak syah. Tidak syah pula wasiatnya. Tapi kalau dihajar karena safah, misalnya dia dihajar karena tidak pandai menggunakan hartanya, kapan dia berwasiat, maka boleh saja wasiatnya. Hal tersebut diperbolehkan. Baik, ini beberapa syarat tentang pewasiat. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan beberapa syarat seputar penerima wasiat. Kata beliau, walikulli man tasihul hibatu lahu. Nah, ini li, kalau dikatakan li itu artinya peruntukan ya. Karena itu judul pembahasan kita di sini adalah untuk siapa? Penerima wasiat. Ya. Walikulli man tasihul hibatu lahu. Orang yang boleh diberi hibah. Ya. Jadi siapa saja yang boleh diberi hibah, syah untuk diberikan wasiat untuknya. Apakah orang kafir boleh diberi wasiat? Jawabannya boleh. Karena boleh diberi hibah, maka boleh pula diberi apa? Diberi wasiat. Iya. Karena Safiyyah radhiyallahu taala anha, beliau berwasiat untuk saudara beliau Yahudi. Yang masih beragama Yahudi. Kemudian kata Ibnu Qudamah, walil hamli idza ulima annahu kana mawjudan hina alwasiyatu lahu. Demikian pula bagi anak yang dihamilkan. Iya. Kalau diketahui anak itu sudah ada pada saat wasiat. Jelas ya? Sudah ada pada saat wasiat. Baik. Ini yang kedua yang boleh menerima wasiat, ketentuan penerima wasiat. Jadi secara umum ketentuannya dia orang yang berhak boleh menerima hibah, dia pasti boleh menerima apa? Wasiat. Kenapa ditambah di sini oleh Ibnu Qudamah yang hamil juga boleh menerima wasiat? Sebab orang yang di masalah hibah ya, yang dihamilkan tidak boleh menerima apa? Hibah. Iya. Kalau misalnya ada yang berkata, rumah ini saya beri untuk anak yang ada, janin yang berada di kandungannya, si fulana, itu boleh atau tidak? Dalam bentuk hibah? Jawabannya tidak boleh. Jelas ya? Tidak? Boleh, tidak masuk. Tapi kalau wasiat, iya. Boleh untuk anak yang dihamilkan. Baik. Setelah menjelaskan tentang ketentuan seputar penerima wasiat, kemudian Ibnu Qudamah terangkan hal-hal yang syah untuk diwasiatkan. Ya. Hal-hal yang syah untuk diwasiatkan. Ya, karena memang wasiat itu terjadi kalau terpenuhi 4 rukun. Wasiat terjadi kalau terpenuhi berapa rukun? 4. Yang pertama ada pewasiat. Yang kedua ada penerima wasiat. Yang ketiga ada barang yang diwasiatkan. Dan yang keempat ada sigoh pewasiatan. Ada sigoh pewasiatan. Ini pokok-pokoknya ya. Karena itu yang Ibnu Qudamah dari awal sudah menjelaskan dulu syarat siapa yang berhak menerima wasiat, apa syarat wasiat, kemudian beliau terangkan syarat orang yang berhak menerimanya. Kemudian beliau terangkan di sini syarat barang yang boleh diwasiatkan. Apa-apa saja yang boleh diwasiatkan? Nah, ini yang diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Adapun masalah sigah pewasiatan, ya ini adalah hal yang dimaklumi ya, harus dia ucapkan, saya wasiatkan. Ya. Atau kalau saya meninggal, kamu dapat begini. Kata yang menunjukkan makna wasiat. Baik, kita kembali kepada hal-hal yang syah untuk diwasiatkan. Kata Ibnu Qudamah, wa tasihhu bi kulli ma fihi naf'un mubah, ka kalbi shaydi wal ghanam. Kata beliau, syah wasiat itu dengan segala perkara yang terdapat di dalamnya manfaat mubah, manfaat yang diperbolehkan. Ya, ukurannya adalah apa? Ada manfaat yang diperbolehkan. Iya. Apa itu manfaat yang diperbolehkan? Kriterianya yang pertama, dia bukan maksiat. Bukan hal yang diharamkan. Iya. Yang kedua, bukan milik orang lain. Sebab itu, tentunya bukan milik dia. Nah, bikulli ma fihi naf'un mubah. Padanya ada nafa' yang mubah. Manfaat yang diperbolehkan. Dan sudah kita terangkan ya, manfaat di sini masuk di dalamnya harta dan masuk di dalamnya apa? Hak berupa manfaat. Ya, keberhakan meninggali rumah, keberhakan menanami tanah, ya, dan seterusnya. Baik. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa bima fihi naf'un, sebentar, wa tashihu bi kulli ma fihi naf'un mubah, syah hibah itu dengan segala hal yang ada manfaat mubahnya, kakal bi shaydi, seperti anjing pemburu, wal ghanam, dan anjing penjaga hewan ternak, penjaga kambing. Wa bima fihi naf'un minan najasat. Ya, juga boleh berwasiat dengan hal yang ada padanya manfaat dari najis. Seperti minyak misalnya, anggaplah minyaknya ada najisnya. Tapi minyak pasti bisa dipakai. Bisa dimanfaatkan. Jelas ya, walaupun tidak dia makan, tapi bisa dia apa? Bisa dia manfaatkan. Maka sepanjang bisa dimanfaatkan, walaupun najis, boleh diwasiatkan. Ya. Wabil ma'dum, dan boleh diwasiatkan apa yang belum ada. Kalladhi tahmiluhu amatuhu aw syajaratuhu, seperti dia berwasiat ya budak yang dilahirkan oleh anak yang dilahirkan oleh budakku nanti, maka saya wasiatkan untuk si fulan. Itu boleh saja ya, walaupun si budak itu belum hamil. Ya. Sebab ini sesuatu yang mungkin ada manfaat, mungkin terjadi di masa mendatang. Karena itu syah diwasiatkan. Demikian pula kalau dia punya kebun, ada pohonnya. Pohonnya belum berbuah, tapi dia katakan semua buah dari pohon ini nanti saya wasiatkan untuk ini. Dia sebut wasiatnya, arah wasiatnya. Maka itu diperbolehkan. Hal yang syah. Jelas ya? Demikian pula kata beliau, wabima la yaqdiru ala taslimihi kattairi fil hawa wassamaki fil ma. Ya. Demikian pula boleh dia berwasiat dengan hal-hal yang si wasiat itu tidak mampu menyerahkannya. Seperti burung di atas udara atau ikan yang berada di mana? Di dalam air. Iya. Jadi waktu itu mungkin dia belum mampu menyerahkannya. Tapi kalau suatu saat dia berwasiat kemudian dia tangkap burung, ya dia serahkan atau dia tangkap ikan dia serahkan, maka tidak ada masalah ya. Wa bima la yamlikuhu, dan juga dia boleh berwasiat ya dengan apa yang belum dia miliki. Nah, baik, maksudnya di sini belum dia miliki ketika dia berwasiat, tapi kalau dia miliki sebelum meninggal apa sah ya. Misalnya kami ati dirhamin la yamlikuha, dia berwasiat dengan 100 dirham, 100 dirham belum dia miliki ya. Tapi sebelum dia meninggal dia miliki, maka wasiatnya syah. Tapi kalau sebelum meninggal tidak punya 100 dirham, syah atau tidak? Ini tidak ada gunanya ya dia berwasiat, sebab dia tidak apa? Tidak punya apa-apa. Baik, jadi itu maksudnya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa bighairi muayyanin, demikian pula syah tanpa hal yang muayyan, ka'abdin min abidihi. Misalnya dia berkata, saya bebaskan seorang budak dari budak-budakku, padahal budaknya banyak. Kalau terjadi seperti itu, ya, apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi kalau dia hanya berkata, saya bebaskan seorang budak dari budak-budakku? Ya, maka dia bebaskan satu dari budak itu. Jelas ya? Baik. Kita beli wiyutihil warasa minhum masya. Ahli waris keluarkan dari budak itu siapa saja yang mereka kehendaki. Sebab memang wasiatnya satu dari budak. Jelas ya? Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wabil majhuli kahabdin min malihi au juz'in wa yu'tihi alwarasatu masya'u. Iya. Seperti dia berwasiat dengan hal yang majhul. Dia katakan, nanti kalau saya meninggal, beri si fulan, saya wasiatkan kepada engkau si fulan sesuatu dari hartaku. Dia hanya katakan sesuatu atau bagian dari hartaku. Nah, maka di sini karena dia hanya sebut sesuatu bagian, maka si ahli waris ya berhak memberikan apa saja yang mereka inginkan. Nah, berhak saja memberikan apa yang mereka inginkan. Baik. Tapi ini ingat ya, kalau memang kalimatnya mutlak. Ya. Tapi kalau sudah ada apa namanya? Urf ya. Khusus misalnya ya. Sudah ada urf khusus, Misalnya dikatakan kalau saya meninggal, kamu dapat bagian dari hartaku. Dan kata bagian digunakan di tempat itu bermana apa? Misalnya bermana 1/5. Nah, seperti pembahasan warisan ya, kalau digunakan kata sahmun, itu bermana 1/6. Itu urf ya. Ya kalau misalnya ada urf seperti itu, ya asalnya dipakai yang berlaku pada urfnya. Ya, tapi kalau dia mutlak sebagian dan terangkan sebagian apa, ya maka di sini ahli waris dia berikan apa yang ini, apa yang cocok bagi mereka. Kemudian Ibnu Qudamah di sini menjelaskan, ya, bila salah seorang berwasiat sebagian sebesar bagian salah seorang dari ahli waris, ya. Kata beliau, wa in awsa. Kata Ibnu Qudamah, wa in awsa. Kalau dia berwasiat, kalau dicetakan kita wa in wafa, lahu bimithli nasibi ahadi warasatihi, falahu mithlu aqallihim nasiban, yuzadu ala al-fariyah. Ya, kalau dia berwasiat agar supaya mendapatkan, ya, apa, agar supaya dia mendapatkan bagian dari salah seorang ahli warisnya, maka dia mendapatkan yang paling sedikit bagiannya ditambah di atas fariyah, yang paling sedikit bagiannya saja yang didapatkan. Jelas ya? Contoh misalnya, iya, seorang meninggal, dia hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Berapa bagiannya anak laki-laki? 2 kali bagian anak perempuan. Berarti anak perempuan dapat 1/3, anak laki-laki dapat berapa? 2/3. Itu asal ya. Tapi dia katakan, saya wasiatkan untuk kamu seperti bagian yang tersedikit dari salah seorang dari ahli warisku. Ya, bagian yang tersedikit berapa? 1/3. Dan ini tidak cocok ya, dimasukkan 1/3. Ya. Baik. Iya. Maka masalahnya pun dibagi kepada mereka. Ya. Sehingga harta warisan itu dibagi menjadi 4. Ya. Berarti nanti si anak laki-laki dapat 2, ya, atau kalau dari 12 dia dapat 3, dapat 6, anak perempuannya dapat 3, dan orang yang mendapatkan wasiat ini dapat bagian dari darinya 3 juga. Baik. Kemudian kata beliau, wa in khallafa thalathata banin wasa bimithli nasibi ahadihim falahu ar-rubu. Ya. Kalau ternyata dia tinggalkan 3 orang anak laki-laki. Dia tinggalkan berapa? 3 orang anak laki-laki. Kemudian dia berwasiat bahwa orang tersebut dapat seperti bagian salah seorang dari anaknya, maka si penerima wasiat ini berapa bagiannya? 1/4. Ya, kan anaknya berapa? 3 ya, anak laki-laki. Ya, kalau dikatakan sama bagiannya dengan salah seorang dari anak, wah ini berarti dia dihitung sebagai ahli waris yang senilai dengan salah seorang dari anaknya. Kalau begitu harta dibagi 4. Maka setiap anak mendapatkan 1/4 sebagaimana orang yang menerima wasiat ini dapat berapa? Dapat 1/4. Ya. Kata Ibnu Qudamah, fa in kana ma'akum du fardin ka ummin sahhahta al-mas'alah. Ya. Kata beliau, fa in kana ma'akum du fardin fa ummin sahhahta mas'alat al-waratha bidunil wasiyah min samaniyata asyara wa zidta 'alayha mithla nasibi ibnin min 23. Ya. Ini masalah berikutnya. Ini contoh berikutnya ya. Karena banyak contohnya Ibnu Qudamah sebut di sini. Ya. Ini untuk mengukur saya. Ya, memberi contoh dari kaidah yang beliau sudah sebutkan tadi tentang kalau ada wasiat dan lebih sedikit. Sekarang misalnya bersama 3 orang anak itu. Jadi tadi permasalahan yang terakhir berapa orang anak? 3 orang anak. Bersama mereka ada lagi pemilik fard yang lainnya. Iya, yaitu seorang ibu, ada pemilik fard di situ. Seorang apa? Seorang ibu. Ya, ibu bagiannya berapa dari warisan? Seperenam. Karena ada anak di sini ya, maka dia dapat seperenam. Baik. Ketika ibu dapat seperenam, ya, berarti anak dapat berapa? Lebihnya. Karena mereka akan mewarisi di sini secara ta'asib. Maka anak mendapatkan 5/6. 5/6 ini kalau dibagi untuk 3 orang, ini bagiannya pas atau akan ada pecahan? 5/6 kalau dibagi untuk 3 orang. Pas atau ada pecahan? Ada pecahan ya. Ya, kalau ada pecahan ditashih dahulu, ditashih. Ya, harus dibenarkan hitungannya. Itu akan datang ya pembahasan di pembahasan warisan nanti. Tashihul masail. Ya. Baik. Jadi kalau ditashih dibenarkan pecahannya, maka akan dibagi masalah itu menjadi 18. Inilah keadaan Ibnu Qudamah. Kamu tashih masalahnya menjadi berapa? Menjadi 18. Tapi ini wasiat belum dihitung. Jadi kalau dia menjadi masalahnya menjadi 18, berarti ibu bagiannya berapa? Bagiannya 3 dan anak bagiannya 5. 15. Bagiannya 15. Ya, kalau 15 sudah bisa dibagi 3 orang. Masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat 5. Tidak ada lagi pecahan. Jelas ya? Beda kalau 5 mau dibagi 3, kan pecah kan? Ya. Baik. Kalau dia jadi 15, jadi ibu dapat 3 dan anak dapat 15. Baik, ketika sudah diketahui jumlah si anak bahwa setiap anak dapat 5 karena 3 orang dapat 15, 15 bagi 3 menjadi berapa? 5. Ya. Dan di dalam wasiatnya bahwa orang tersebut mendapatkan bagian salah seorang dari anaknya, maka di sini si penerima wasiat diberi berapa? Diberi berapa si pemberi wasiat? Diberi 5 juga. Jelas ya? Diberi 5 juga. Nah, kalau diberi 5 juga, berarti lebih sudah dari kadar diwasiatkan. Tidak ada masalah, digenapkan. Karena itu Ibnu Qudamah rubah. Masalahnya tidak menjadi 18, tapi menjadi 23. Setelah tambah 5 menjadi berapa? 23. Maka hartanya dibagi sudah. Menjadi 23. 3 untuk ibu, 15 bagi 3 orang anak, dan 5 bagi siapa? Orang yang diberikan wasiat. Baik. Dikasih contoh lain. Kata beliau, walau wafa bimithli nasibi ahadihim. Iya. Andai kata dia berwasiat agar supaya si penerima warisan menerima bagian seperti bagian salah seorang dari anak. Wali akhar bisudusi bakil mal. Dan dia wasiat lagi kepada orang lain untuk menerima 1/6 dari sisa harta. Nah, berarti di sini nih contoh yang lain ya. Ya, sekarang di sini posisinya ada 3 orang anak dan 2 orang menerima wasiat. Penerima wasiat pertama bagiannya sama dengan bagian salah seorang dari 3 anak. Penerima wasiat yang kedua bagiannya adalah 1/6 dari sisa apa? Sisa harta. Ya, kalau kejadiannya seperti ini, kata Ibnu Qudamah, ja'al tafahiba sudisil baki kadi fardin lahus sudus wa sahhahta kallati qablaha. Kalau masalahnya seperti ini, karena memang diwasiatkan dia dapat 1/3 dari harta, 1/6 dari harta, maka orang yang diwasiatkan kedua ini yang dapat 1/6 dari sisa harta itu kita anggap dia sama seperti orang yang memiliki fard 1/6. Jadi beri bagiannya berapa? 1/6. Kalau sudah diberi bagiannya 1/6, sudah. Masalahnya kita tafsih dengan masalah sebelumnya. Ya, sama seperti ibu tadi ya, ibu dapat berapa? 1/6. Sama juga di sini. Masalahnya seperti itu. Jadi mula-mula ya, si apa yang dapat 1/6 ini ya sudah dihitung bagiannya. Dapat 3, anak dapat 15. Ya, kemudian setelah itu diketahui bahwa sini juga dapat 5, maka dihitung masalah menjadi dari 23. Dari akar masalahnya 23. Baik. Selesai. Kemudian Ibnu Qudamah bawakan contoh berikutnya. Contoh lainnya. Ini antum dipusing sedikit ya. Ya. Ini menghitung-hitung sebelum masuk pembahasan warisan. Sebab setelah wasiat ini pembahasan apa? Warisan. Ya, kayaknya Ibnu Qudamah kasih contoh-contoh supaya antum mulai siap-siap nanti menghitung di pembahasan warisan. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah di pembahasan berikutnya, ya. Kata beliau, "In kanat wasiyatut tsani." Sebentar. "Wa in kanat wasiyatut tsani bisudu sibaki tsulus, fahhahtaha kama qulna sawa'an. Tsumma zidta 'alaiha mithlaiha, fatasiru 69. Wa tu'ti sahibas sudus sahman wahidan. Wal baqi bainal banin wal wasi al akhar arba'an." Iya. Ini bentuk lain. Apabila orang yang dapat wasiat yang kedua, ini masih di posisi ya. Jumlah anak berapa? 3 orang. Anak jumlahnya 3 orang, terus penerima wasiat 2. Penerima wasiat pertama ya, amanahnya dia dapat wasiat sama dengan warisan salah seorang dari 3 orang anak. Ya, tapi bedanya di sini, penerima wasiat yang kedua, dia menerima 1/3, menerima 1/6 dari 1/3 harta yang tersisa. Ya, dapat 1/6 dari apa? 1/3 harta yang tersisa. Bagaimana cara menghitungnya? Kata Ibnu Qudamah, kamu tafsih masalahnya seperti yang kami bilang sebelumnya, sama. Kemudian kamu tambah 2 kali semisal dengannya. Jadi kita tafsih dulu tadi masalah. Tadi setelah kita tafsih menjadi berapa? Menjadi 23 kan? Iya. Setelah selesai semuanya kita tafsih, semuanya 23 masalahnya. Nah, sisa kata Ibnu Qudamah, tambah lagi 2 kali lipatnya. Berarti kita bagi, kita kali berapa? Kali 3, 23 kita kali 3. Ya. Jelas ya? Menjadi berapa semua jumlahnya? 69. Ya, ada perbedaan kalau saya katakan 23 kita kali 3 atau kita katakan tambah 23 itu dengan 2 kali lipat. Kan sama ya? Kalau saya katakan tambah 23 dengan 2 kali lipat yang semisal dengannya, 2 semisal dengannya, berarti tambah 23, tambah lagi 23, tambah lagi 23. Berarti bahasa lainnya 23 kali berapa? Kali 3. Jumlahnya berapa? 69. Ya. Kalau sudah sampai di poin 69, ya, kata Ibnu Qudamah, kamu beri pemilik as-sudus 1 bagian saja. Ya. Diberi pemilik as-sudus itu berapa? 1 bagian. Ya. Kenapa? Karena itulah yang dihitung dari 1/6 untuk yang dari 1/3 harta. Iya. Baik, sekarang kita bagi dulu kalau kita ingin tahu ya. Iya. Sekarang setelah masalah berubah menjadi 69, ya. Maka setiap orang dari 4 ini itu akan mendapatkan 3 orang anak dan orang yang dapat wasiat sama dengan anak ini, setiap orang akan mendapatkan 17 bagian. Jelas ya? Jadi si yang mendapatkan sahib sudus bagi ini hanya diberi berapa? 1 saja. Ya. Jadi kalau dibagi 69 dibagi 3 menjadi berapa? 23. 23 kurang 17? Berapa? Dapat 6. Baik. Iya. Kemudian 6 dibagi 6 jadi berapa? Menjadi 1. Ya, karena itu dia diberi 1 saja. Ya. Karena itu yang merupakan apa? 1/6 dari yang tersisa. Dia dapat 1. Baik. Kalau dia dapat 1, ya. Maka tersisa berapa? Tersisa 68. Nah, itulah tadi kita katakan 68-nya dibagi antara semuanya, ya, antara 4 orang, dan akan setiap orang akan mendapatkan 17. Baik. Baik, selesai di sini ya tentang pembahasan ini. Ya, sekarang Ibnu Qudamah tambah lagi. Ini agak rumit lagi sedikit. Kata beliau, wa in zadal banuna ala salasa. Kalau misalnya anaknya lebih daripada 3. Ya. Tadi itu dihitungnya anak 3, orang yang menerima wasiat berapa? 2. Nah, sekarang anaknya lebih daripada 3. Nah. Kata beliau, kalau lebih daripada 3, zitta sahiba as-sudus al-baqi biqadri ziyadatihim. Ya mudah saja ya, kalau sudah lebih 3 gampang. Tambah saja. Ya. Orang wasiat yang kedua yang mendapatkan 1/6 dari 1/3 yang tersisa, tambah saja jumlah saham sesuai dengan tambahan anak. Kalau bertambah 1, tambah 1. Ya. Kalau dia bertambah 1, tambah 1. Jelas ya? Baik. Ibnu Qudamah kasih rinciannya. Kata beliau, fa in kanu arba'a ataitahum minha mimma sahhat min kull mas'alah sahmain. Ya. Jadi kalau mereka ada 4, anaknya ada 4, kamu berikan darinya setelah masalah itu ditashih, kamu berikan untuknya 2 saham. Ya. Kamu berikan untuknya 2 saham. Baik. Jadi kalau anak jadi 4, itu nanti seluruh masalahnya setelah ditashih itu menjadi 87. Dari 87, ya, ketika seorang anak setiap dari mereka ada 4 orang, maka ya tentunya 4 orang dikali 17. Kan begitu ya? 4 orang kali 17 dapat berapa? 68. Terus orang yang diwasiatkan yang pertama yang dapat jatah semisal anak dapat 17 juga. Ya, ini sudah menjadi 76. Menjadi 75. Ya. Menjadi 75. Kan begitu? Nah, sisa ditambah 2 setelahnya. Menjadi 78. Menjadi 78. Karena memang kalau dihitung 18, andai kata 87 dibagi 3, 87 bagi 3 berapa? 87 bagi 3. 29. Baik. 29 ini 1/3 dari harta. Sebelum kita keluarkan yang tersisa, 1/6 dari yang tersisa, sekarang bagian si orang yang diwasiatkan berapa bagiannya? 17 kan? Ya, 29 dikurang 17. Berapa hasilnya? 29 dikurang 17. Ya, 12. Ya, 12 bagi 6 dapat 2. Karena itu dia dapat 2 saham di sini. Baik, jadi ini bagian bagi si pemilik sudus baki ini. Kalau misalnya 5, maka dia dapat 3. Ya, karena kalau 5 berarti 17 kali 5. Ya. Ditambah dengan 17 untuk bagian orang wasiat pertama yang dapat sama dengan bagian anak. Ya. Jelas ya, karena anaknya sudah bertambah 2, berarti dia mendapat 3 saham. Berarti semuanya masalahnya setelah ditashih akan menjadi 105. Akan menjadi 105. 105 bagi 3? 105 bagi 3? Gampang ya? 35. Pertama 90 dulu bagi 3, 30. 15 bagi 3, 5. Ya. 30 tambah 5 berapa? 35. Selesai. Lama sekali antum menghitung. Ya. 35 dikurang 17. 35 kurang 17 berarti 18. 18 bagi 3? 18 bagi 6? 3. Berarti dia dapat 3 untuk bagian orangnya. Ya. Baik, begitu ya secara global cara menghitungnya. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah bawakan pembahasan lain. Ya, ini beda sudah bentuknya. Sekarang bentuk lain. Kata beliau, wa in kanatil wasiyatu bi thuluthi baqir rubu'. Ah, ini lain lagi. Kalau wasiatnya adalah untuk ya, sulus sepertiga dari seperempat yang tersisa. Ya. Wal banuna arba'ah, dan anak ada empat. Ingatnya pewasiat masih berapa di sini? Masih dua. Jadi pewasiat yang pertama dapat bagian seperti bagian anak. Pewasiat yang kedua, ini yang berubah di sini bagiannya sekarang. Pewasiat yang kedua, dia mendapatkan sepertiga dari seperempat yang tersisa. Iya. Jelasnya? Kalau keadaannya seperti itu ditashih nanti akan hasilnya. Ya, setiap anak mendapatkan 11 bagian. Ya. Jadi kalau anaknya ada 4, ya, 4 kali 11 berapa? Hah? 44. Kemudian ditambah 11? 55. Ya. 55. Kemudian ditambah 1, karena Ibnu Qudamah sebutkan nanti dia akan mendapatkan 1 saham. Berarti 56. 56 ini kalau dibagi 4, hasilnya berapa? 14. Ya, hasilnya 14. 14 dikurangi 11, bagian setiap orang 11 ya. Berarti tersisa berapa? Tersisa 3. Nah, 3 inilah yang dibagi menjadi 3. Ya. Nah, itulah sepertiga dari sisa yang seperempat. Kan begitu kan? Berarti bagiannya memang cuma berapa? Cuma satu orang ini. Baik, karena itu beliau pernah mengatakan falahu sahmun wahid. Nah, kemudian kata beliau, wa in zada albanuna ala arba zidta bi kulli wahidin sahman. Kalau anak-anak itu bertambah lebih daripada 4, ya, misalnya bertambah 5, gampang saja, tambah saja. Ya. Wasiat yang terakhir ini yang dapat sepertiga dari seperempat, tambah saja satu saham untuknya. Tambah saja. Nah, baik, selesai sudah. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah pindah ke pembahasan lain. Ini kalau bila berwasiat dengan harta tertentu melebihi sepertiga. Ya, kata Ibnu Qudamah, wa in wasfa bi dhi'fi nasibi warithin aw dhi'fayhi falahu mithla nasibihi. Ya, perhatikan bacanya itu ya. Falahu mithla nasibihi. Wa thalathatu ab'atihi wa thalathatu amsalihi. Ya. Apabila dia berwasiat, nah, apabila dia berwasiat agar supaya diberi seperti bagian satu ahli waris atau dua kali bagiannya, maka dia mendapatkan dua kali bagiannya atau tiga kali bagiannya atau tiga kali yang semisal dan tiga kali yang semisal dengannya dan tiga kali yang semisal dengannya. Ya, baik. Dan ini yang dipegang oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ini dalam madhab. Sebab kalau dikatakan dua kali bagian, nah itu artinya ditambah dengan bagian yang ada. Jelas ya? Menjadi tiga kali berlipat. Nah, iya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan pembahasan berikutnya. Bila seluruh wasiat melebihi seluruh harta. Iya. Atau sebentar, kita belum masuk di sini ya. Kita lanjutkan dulu tadi. Kalau misalnya dua kali bagian. Setelah itu Ibnu Qudamah berkata, wa in wasfa bi juz'in musya. Kalau dia wasiatkan dengan satu bagian yang musya. Misalnya thuluts wa rubu'. Wasiatnya dalam bentuk musya, bagian saja. Sepertiga, seperempat. Ya, akhadtahu min makhrajihi. Caranya kamu ambil dari makhrajnya. Dia katakan ambil sepertiga atau seperempat. Sepertiga atau seperempat, yang mana yang dipilih? Hah? Kata Ibnu Qudamah ambil dari makhrajnya. Dan kamu bagi, ya, dan kamu bagi yang lebihnya terhadap warasah. Terhadap ahli waris. Baik. Iya. Ya, kalau misalnya seorang meninggal, dia tinggalkan dua orang anak. Ya, dia tinggalkan dua orang anak. Maka di sini ketika dia katakan ambil sepertiga dan seperempat, ya, maka diambil saja dari makhrajnya. Si anak misalnya bagiannya berapa? bagiannya sepertiga, apa namanya bagiannya sudah dua orang anak ya, berarti dia masuk saja menjadi tiga, sama sepertiga sepertiga semuanya. Jadi untuk dua orang anak laki-laki dapat dua sepertiga sepertiga atau bahasa lainnya dua pertiga, dan untuk orang yang diwasiati dari contoh yang diberikan dia dapat sepertiga. Ya, tapi kalau misalnya dia punya tiga orang anak, ya, dan wasiatnya sepertiga atau seperempat, maka di sini dihitung seperempat. Sebab memang pecahannya ketika dia masuk menjadi berapa? Seperempat. Nah, begitu cara menghitungnya ya. Baik. Jadi ini kalau misalnya dia wasiat sepertiga atau seperempat, dilihat saja kepada makhraj dari siapa yang ada di wasiat itu. Dia lihat yang paling dekatnya. Kalau tiga yang paling dekat, tiga sepertiga yang dia pakai. Kalau dia dekat kepada seperempat, seperempat yang dia pakai. Nah. Kemudian kata beliau, rahimahullah, ya. Wa in waṣṣa bi juz'ayni ka thulutsin wa rubu'. Kalau tadi pakai au ya, au itu jelas. Ya. Au jelas. Tapi sekarang dia berwasiat dengan dua sekaligus. Sepertiga dan seperempat, pakai dan. Akhadtahuma min makhrajihima, maka kamu ambil dari makhrajnya. Sepertiga dan seperempat. Kalau dimakhrajkan berarti menjadi seperberapa? Seperdua belas. Ya, karena itu dihitung masalah ini dari 12 akar masalahnya. Qassam talbaki ala luwarasa. Dan lebihnya dibagi kepada ahli waris. Jelas ya? Kalau misalnya anaknya ada 2, pewaris 1, ya. Maka masalah dibagi menjadi 12. Masalah dibagi menjadi 12. Maka si pewaris ya hanya pewaris mendapatkan 4/8. Dan sepertiga, pewaris mendapatkan 8/12, dan orang yang mendapat wasiat mendapatkan berapa? 4/12. Begitu caranya. Mudah untuk membaginya. Nah, kata beliau, fa'in raddu ja'alta sihamal wasiyah thulutsal mal walil waratha dhi'fu dhalik. Kalau mereka menolak, itu kalau dibolehkan ya, sebab ini melebihi kadar. Sepertiga, seperempat, kalau diambil jalan tengahnya, dia akan lebih sepertiga sedikit. Kan begitu? Lebih sepertiga sedikit. Kalau ahli waris tidak cocok, dia menolak. Apa yang dilakukan? Maka sihamnya dihitung sepertiga saja. Gugur seperempatnya. Dianggap menjadi berapa? Sepertiga. Ya. Dan ahli waris dapat, apa namanya, sisanya. Baik. Selesai. Kemudian berikutnya. Ya. Kata beliau, wain wasa bi muayyan mimma dihi, falam yakhruj. Ya, ini bila berwasiat dengan harta tertentu melebihi sepertiga sudah ya. Kemudian apa beliau katakan, wain wasa bi muayyan mimma dihi. Kalau dia berwasiat dengan suatu yang muayyan dari hartanya, suatu yang muayyan tertentu, falam yakhruj minas sulus. Lalu tidak keluar dari sepertiga. Falil musi lahu qadru thuluts. Bagi orang yang mendapatkan wasiat ini, dia dapatkan sepertiganya saja. Illa yujisal warasah. Kecuali kalau ahli warisnya telah mengizinkan. Ini sudah berlalu ya. Ini kalau wasiat tentang muayyan dari harta. Ya. Maka tidak keluar dari sepertiga. Misalnya saya wasiatkan seperdua. Saya wasiatkan 3/4. Tidak syah kecuali berapa? Sepertiga saja yang dikeluarkan. Dan orang yang mendapat wasiat hanya mendapatkan sepertiganya. Kecuali kalau ahli waris mengizinkan. Dan ini sudah berlalu. Berikutnya, bila jumlah wasiat melebihi seluruh harta. Ini pembahasan yang ke-9. Kata Ibnu Qudamah, wa in zadatil wasaya 'alal mal, apabila wasiat bertambah melebihi harta, karajulin wasa bitulusi malihi lirajulin. Iya. Seperti seorang lelaki, dia berwasiat sepertiga hartanya untuk seseorang, wali akhar bijamiihi, dan diwasiatkan untuk orang lain dengan seluruh hartanya, domamta as-thuluts ilal mal. Maka sepertiga itu kamu gabungkan pada harta. Fasara arba'ata aslasin. Iya. Maka menjadilah 4 kali sepertiga. Jadi 4/3. Nah, wa qasamta tarika bainahum ala arba'ah, dan kamu bagi ya harta itu antar mereka bagi 4. In ujizat lahuma, Iya. Kalau diizinkan untuk keduanya. Kalau diizinkan untuk keduanya. Ini permasalahan lain ya. Ada sekarang seorang. Wasiatnya lebih. Jadi seorang ketika meninggal dia berkata, si A, saya wasiatkan dapat seluruh hartaku. Iya. Atau terbalik ya dari buku. Kita lihat di buku. Dia berkata, ketika dia akan meninggal, orang yang berwasiat berkata, si A dapat sepertiga hartaku. Si B dapat seluruh hartaku. Ya. Nah, ini bagaimana caranya? Satu dapat sepertiga, satu dapat apa? Seluruhnya. Maka yang sepertiga ini digabungkan kepada seluruh harta. Ya. Menjadilah berapa semuanya? 4/3. Kan begitu? Ya, akan menjadi lebih nanti. Ya. Tapi nanti pembagiannya ketika terjadi sudah terjadi pembagian, maka pembagiannya dibagi menjadi 4. Ya. Dibagi menjadi 4. Berarti orang yang pertama yang mendapat wasiat 1/3, dia akan mendapatkan 1/4 saja. Dan orang yang mendapatkan seluruh harta, dia akan mendapatkan berapa? 3/4 saja. Ya, dan inilah adilnya. Berada di pertengahan. Nah, ini masalahnya sekali lagi, boleh kalau apa? Kalau ahli waris mengizinkan sebab warisannya, wasiatnya sudah apa? Sudah lebih dari 1/3. Ya. Tapi kalau ahli waris tidak mengizinkan bagaimana? Ya. Kata beliau, wasulus ala arba'a in rudda alaihima. Ya. Kalau misalnya ahli waris tidak mengizinkan, berarti yang boleh dibagi cuma berapa? 1/3 harta. Maka 1/3 harta ini dibagi menjadi 4. Antara mereka berdua. Nah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya. Ini pembahasan berikutnya. Bila suatu harta diwasiatkan kepada seorang, tapi kemudian diwasiatkan lagi kepada orang lain. Tabliyau la wassa bi muayyan li rajulin thumma wassa bihi li akhar. Au awsa ila rajulin thumma awsa ila akhar fa huwa bainahuma. Ya. Sekarang ada harta dikatakan ini rumah saya wasiatkan kepada si A. Setelah itu dia katakan lagi rumah ini, rumah yang sama saya wasiatkan kepada si B. Ya. Atau dia berkata saya menyerahkan wasiat kepada si fulan. Awsa ila itu artinya diserahkan wasiat kepada si fulan. Ya, sekarang perhatikan bahasanya supaya antum jangan keliru memahami. Perhatikan bahasanya. La wasa bi muayyan li rajulin. Dia wasiatkan sesuatu tertentu untuk seorang lelaki. Rumah misalnya ya, di jalan. Di sebuah jalan, anggaplah rumah di Jalan Bayi Rupa. Diwasiatkan kepada si Muhammad pertama. Setelah itu ayahnya berkata, "Saya wasiatkan rumah ini lagi kepada si Zaid." Dua orang. Maka di sini apa? Kalau sudah begini wasiatnya, si Muhammad dan si Zaid dua orang yang menerima wasiat. Maka Ibnu Qudamah katakan rumah ini menjadi milik mereka berdua. Jelas ya? Yang kedua, awsa ila rajulin au awsa ila akhar. Ini wasiat kepada. Wasiat kepada itu dia bukan mewasiatkan sesuatu. Contohnya begini. Dia katakan, kalau saya meninggal, maka yang menikahkan anakku adalah si fulan. Ya, itu awsa ila namanya, berwasiat kepadanya. Ya. Nah, jelas ya? Setelah itu dia berkata lagi, kalau saya meninggal, saya wasiatkan kepada si fulan. Ya. Jadi dua. Kalau dua seperti ini, berarti dua-duanya berhak. Dua-duanya berhak. Jelas? Ini masalah yang ke-10, pembahasan yang ke-10. Pembahasan yang ke-11 dan yang terakhir. Ya. Kata beliau, wa in qala ma awsatu bihi lil awwal fa huwa lil tsani. Ya. Kalau dia berkata, apa yang saya wasiatkan untuk yang pertama, fa huwa lil tsani, itu untuk yang kedua. Ya. Kata Ibnu Qudamah, batalat wasiatul awwal. Maka batillah wasiat yang pertama. Itu jatuh di bukunya antumnya, ditambah di situ. Batalat wasiatu al-awwal. Ya, jadi kalau dia katakan, wasiatku